إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حاضرين جماعة Salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Seorang muslim ketika dia mempertahankan sunnah dan membela sunnah dari sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu mesti ada ujian dan rintangannya. Sehingga diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ibaratnya kaqabidin alal jamr, bagaikan orang yang memegang bara api, siap menerima rintangan, siap menerima kritikan, siap menerima ujian dan berbagai macam bentuk tuduhan-tuduhan yang lainnya. Tapi tetap, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan badal islamu gharib fasayaudu gharib fatubalil ghuraba, Islam itu bermula dari keasingan. Dan nanti kata Rasulullah SAW akan kembali kepada keasingan. Maka berbahagialah orang-orang yang asing. Ditanya Rasulullah SAW, siapa yang asing wahai Rasulullah SAW? Apa jawaban Rasulullah SAW? Alladzina yuslihuna inda fasadin nas. Orang-orang yang terus berbuat baik, terus beramal soleh, terus takwa kepada Allah, berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah SAW, dikala umat manusia pada rusak akidahnya, rusak pemahamannya, rusak akhlaknya, rusak ibadahnya. Oleh karena itu, hadirin rahimani wa rahimakumullah, Ramadan telah berlalu. Para ulama salaf terdahulu, ulama terdahulu sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah, 6 bulan sebelum Ramadan berdoa kepada Allah agar disampaikan kepada bulan Ramadan, sehingga ketika mendapati bulan Ramadan mereka betul-betul bersungguh-sungguh dalam ibadah kepada Allah, betul-betul mereka berupaya beramal soleh di bulan Ramadan, semangat mendidik agar menjadi orang-orang yang bertakwa, keikhlasannya dijaga, kekhusyuannya dan benarnya ibadah itu dijaga. Begitu keluar bulan Ramadan, mereka pun berdoa kepada Allah 6 bulan berikutnya agar supaya, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, penuh harap agar diterima ibadah bulan Ramadan tersebut. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan Imam Ahmad dan juga Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika naik mimbar Dan tiba-tiba Rasulullah menyatakan amin, amin, amin. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ala ma ammanta. Ya Rasulullah, atas dasar apa, dengan sebab apa, ada apa engkau menyatakan amin, yang mananya mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah menjawab, atani Jibrilu, telah datang kepadaku malaikat Jibril alaihi salam. Faqala ya Muhammadu, kemudian malaikat Jibril berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu imri'in zakarta indahu falam yusalli alaihi, qul amin faqultu amin. Wahai Muhammad, kata malaikat Jibril alaihi salam, celaka, celaka orang itu yang disebut nama engkau, dzikir ta indah, disebut nama engkau di sisi dia, yang disebut nama Muhammad di sisi dia, namun tidak mengucapkan salawat kepadanya. Sunnah mengajarkan kepada kita ketika disebut atas nama Muhammad, yaitu bersolawat sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada Rasul dan malaikatnya. Inna Allah wa malaikatu yusallu ala nabi, fasallu alaihi wasallimu taslima. Itu adab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika disebut nama beliau, menyatakan sallallahu alaihi ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kedua, kata malaikat Jibril alaihi salam, raghima anfu imri'in dakhala alaihi syahrul ramadhan thumma kharaja wa lam yufar lah, qul amin faqultu amin. Celaka seseorang yang ketika tiba bulan Ramadan, mendapati bulan Ramadan, kemudian selesai bulan Ramadan, tetapi tidak diampuni dosa dia. Katakan wahai Muhammad amin. Maka Rasul pun menyatakan amin. Dan yang ketiga, kata malaikat Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raiba anfu imriin adraka abawahi au ahadahuma falam yudkhilahu aljannata, qul amin faqultu amin. Celaka seseorang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya, namun keduanya itu tidak menyebabkan dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala, karena durhaka pada orang tuanya, tidak taat pada orang tuanya, selalu menyedihkan, menyusahkan, tidak berbakti pada orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kedua pembahasan ini adalah pembahasan yang panjang, yaitu pembahasan mereka masalah solawat, bahwa ahlu sunnah tidak pernah menolak membaca solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu ajaran, bimbingan Allah, bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita wajib belajar bagaimana tata cara solawat yang benar, kapan kita solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, demikian juga masalah birrul walidain, berbakti pada kedua orang tua, ini hukumnya wajib. Wajib, sampai-sampai Allah sebutkan dalam Al-Quran kewajiban kita bertauhid kepada Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budhu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, kata Allah. Allah perintahkan, Allah wajibkan kepada hambanya agar tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah perintah agar manusia ini taat berbakti pada kedua orang tuanya. Kewajiban berbakti pada orang tua itu setelah tauhid kepada Allah. Sebagaimana durhaka kepada orang tua, na'udzubillah, menyakitkan orang tua dan tidak berbakti, na'udzubillah min dzalik, itu juga dosa terbesar setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini adalah poin yang berikutnya, yaitu di bulan Ramadan kita koreksi amalan kita masing-masing. kita mengintrospeksi dan kembali mengingat dan mengukir sejarah kemarin yang baru berlalu di bulan Ramadan yang sekarang memasuki Syawal, sebagaimana para ulama terdahulu pun juga demikian. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Abdul Aziz Ibnu Abi Rawat rahimahullah menyatakan, adraktuhum yajtahiduna fil amali salih, faidha fa'alu waqa alaihimul ham an la yataqabbala minhum. Kata beliau, mereka para ulama terdahulu, aku dapati mereka semangat, serius, bersungguh-sungguh mereka ketika beribadah, beramal soleh. Setelah mereka mengerjakan amalan tersebut, maka ada di benak mereka itu kekhawatiran untuk tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menyatakan radhiyallahu anhu, kata beliau, kunu liqabuli a'malikum ashadda ihtimaman minkum bil amal. Alam tasma'u qaul Allah azza wa jal, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, hendaklah kalian menjadi orang-orang yang semangat dan berharap dengan penuh kepada Allah agar amalan kalian itu diterima jauh lebih sangat kalian pikirkan, lebih jauh sangat kalian utamakan dan kedepankan daripada sekedar amalan. Bukankah Allah, bukankah kalian tidak mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah menerima amalan kalian itu yang dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, bukan sekedar amalan dan memperbanyak amalan tanpa melihat keikhlasan kepada Allah, tanpa melihat benarnya amalan tersebut, yang itu syarat mutlak diterimanya ibadah seorang muslim. Diterimanya ibadah kita di sisi Allah jauh seharusnya kita lebih sangat memikirkan ketimbang hanya sekedar beramal. Demikian nasihat beliau rahimahullah radhiyallahu anhu. Demikian pula disebutkan oleh Fudhalah Ibnu Ubay, la an akuna a'lamu annallaha taqabbala minni mithqala habatin min khardalin ahabbu ilayya minad dunya wa ma 'alayha innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Kata beliau rahimahullah Fudhalah Ibnu Ubay, jika seandainya aku ini tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima dari amalanku walaupun hanya sebiji sawi, lebih aku suka daripada dunia dan seisinya. Seandainya aku tahu bahwa amalan aku itu diterima oleh Allah walaupun hanya sebiji sawi, lebih aku suka ketimbang dunia dan seisinya, karena Allah berfirman, sesungguhnya Allah menerima amalan itu dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para ulama terdahulu menyatakan, "Nam, sebagai motivasi, sebagai bentuk nasihat yang mulia agar kita benar-benar ketika beramal secara umum di bulan-bulan yang lain selain Ramadan, terkhusus di bulan Ramadan, lebih mengedepankan keikhlasan dan benarnya amalan tersebut agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan istiqomah, istimrar, berkesinambungan, berkelanjutan selain pun di bulan Ramadan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama terdahulu, wa qala ba'du salaf, bi'sal qaumu la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Sejelek-jelek kaum yang mereka tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan semangat beribadah, terus ibadah, baca Al-Quran, sholat, zikir, doa, sedekah. Begitu selesai bulan Ramadan, sudah lagi tidak beribadah, tidak kenal Allah lagi. Na'udzubillah. Dia tinggalkan ibadah-ibadah yang lain. Dia tinggalkan dengan begitu saja kewajiban-kewajiban ibadah yang Allah wajibkan di bulan Ramadan. Sejelek-jelek kaum yang demikian, kata para ulama terdahulu. Oleh karena itu, marilah kita semua berupaya dan berusaha di samping keikhlasan yang mesti kita tuntut agar diri kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, juga belajar ilmu agar benar amalan tersebut, terbimbing di bawah naungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diikuti, disuri tauladani. Sehingga ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cermin dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bimbingan, pedoman hidup seorang muslim untuk mengantarkan kepada jannatullah, keriduan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang difahami oleh salaful ummah. Oleh karena itu, kita sekarang semua menyadari masuk di bulan Syawal. Jangan ketinggalan, ada suatu amalan yang mulia yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bimbing kepada kita. Amalan yang pahalanya besar disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana ka siyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti puasa bulan Ramadan tersebut dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya bagaikan puasa 1 tahun. Oleh karena itu, bagi kaum muslimin yang mereka telah berpuasa bulan Ramadan, yang mempunyai hutang di bulan Ramadan, segera dibayar hutangnya dulu baru puasa 6 hari. Yang tidak mempunyai hutang, alhamdulillah, di bulan Ramadan diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Harapannya kita apa? Mendapatkan pahala seperti puasa 1 tahun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Berharap kepada Allah tabaraka wa taala. Dan puasa ini tidak harus berturut-turut. Walaupun sebagian ulama menyatakan afdalnya berturut-turut, namun boleh di pertengahan, di akhir, terpisah satu dengan yang lainnya. Yang penting 6 hari di bulan Syawal. Barakallahu lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum min fihi bil kitab wa dzikril hakim fastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahmakumullah, di satu sisi kita benar-benar dituntut untuk ikhlas kepada Allah dalam beribadah dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sisi lain kita wajib mengkanter fitnah dengan berbagai macam bentuk ragam dan keadaan fitnah tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, "Innas sa'ida laman junibal fitan." Diulang 3 kali oleh beliau. "Innas sa'ida laman junibal fitan." Sesungguhnya orang yang berbahagia itu yang dijauhkan oleh Allah dari fitnah. Oleh karena itu, maka semua kaum muslimin memahami di masa sekarang kita harus banyak berdoa, memohon kepada Allah kebaikan negara kita, masyarakat kita, pemerintah kita, agar dijaga oleh Allah dari berbagai macam bentuk komunisme maupun radikalisme yang betul-betul merupakan bahaya laten yang setiap waktu mereka bisa meledak. Mendoakan agar diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberantas dan menumpas semua itu. Semua ini bukan rahasia, semua kaum muslimin tahu bom-bom bunuh diri itu adalah cara yang diharamkan dalam Islam yang mereka tempuh. Membunuh seorang mukmin, na'udzubillah min dzalik, dosanya besar. Itu semua bermula dari kerancuan dalam beragama, mengkafirkan selain dari golongan mereka. Bahkan pemerintah ini dikatakan kafir, na'udzubillah min dzalik. Ini aliran yang sesat yang demikian. Ingat bahwa kata para ulama terdahulu, "Idza istama iblis wa junuduhu lam yafrahu bi syai'in kafarhihim bi thalathati asya." Kata para ulama salaf bahwa iblis ketika berkumpul dengan bala tentaranya, para syaitan, mereka tidak bangga dan tidak senang, sesenang ketika hamba Allah ini menjalani tiga hal. Baru mereka bangga sekali, senang sekali, bertepuk tangan terus, pokoknya senang sekali. Ini iblis. Apa tiga hal itu yang membuat paling senang iblis dan para tentaranya iblis? Mukmin qatala mukminan. Seorang mukmin yang membunuh mukmin yang lainnya. Yang kedua, yaitu rajulun yamutu alal kufur. Seseorang yang mati di atas kekafiran. Ini bangga para iblis dan syaitan. Bagaimana yang dilakukan oleh mereka, orang-orang yang membunuh diri, siapa yang meninggal? Polisi, tentara, muslim yang dibunuh. Na'udzubillah min dzalik. Seperti tadi dikatakan kata Imam Ahmad, seandainya aku, Imam Ahmad menyatakan rahimahullah, seandainya aku punya doa yang terkabulkan, niscaya aku doakan untuk pemerintah muslim agar dijaga oleh Allah, agar betul dibimbing oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam bentuk makar-makar syaitan dan aliran-aliran yang menyimpang, radikalisme dan yang sinisnya. Dan yang ketiga, yaitu bangganya iblis adalah ketika seseorang itu takut berlebihan ketika tertimpa kemiskinan, kefakiran. Oleh karenanya, marilah kita semua menjaga diri kita, keluarga kita, dan seluruh kaum muslimin dari berbagai penyimpangan syahwat maupun syubhat. Terlena dengan dunia itu bukan masalah yang kecil. Seorang yang larut dalam dunianya, na'udzubillah, sehingga lupa ibadah kepada Allah, lupa menyembah Allah, lupa menjalankan kewajiban yang Allah wajibkan, ini masalah besar. Yang target iblis juga yang demikian. Sebagaimana iblis mentargetkan bahwa umat manusia ini juga sesat dalam memahami agama ini, sehingga jatuh dalam berbagai penyimpangan dan kesatan, sehingga menjadi teman-temannya syaitan, wal'iyadzubillah. Demikian pula mereka kaum muslimin justru sebaliknya, yang berusaha untuk tegak di atas sunnah, malah dikucilkan, dihina, dimaki, dan berbagai macam bentuk tuduhan-tuduhan yang keji dilemparkan kepada mereka, yang berusaha untuk menjalani sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan, kata beliau, yati 'alan nasi zamanun yakunul mu'min fihi adhallu minal ummah, wa innama zallal mu'min akhiruz zaman li ghurbatihi baina ahli al-fasad min ahli syahwa wa ahli syubhat, fa kulluhum yukrihuhu wa yu'dhihi li mukhalafatihi tariqahu tariqatahu na'am li tariqatihim wa maqsudihi li maqsudihim. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, nanti akan ada suatu zaman yang dikala itu orang mukmin betul-betul dihinakan. Orang mukmin yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dihinakan, direndahkan, dikucilkan dikala itu. Kenapa demikian? Di akhir zaman tersebut, dikala itu karena asing mereka di tengah-tengah orang-orang yang sudah pada rusak. Kerusakan mereka dari dua jalur. Jalur syahwat yang mereka terlena larut dalam dunianya. Hidupnya hanya untuk dunia, makan, cari dunia, tidur, makan, cari dunia, tidur. Wal'iyadzubillah, itu yang mereka lakukan. Lupa dia sebagai hamba Allah. Lupa ibadah kepada Allah, wal'iyadzubillah. Lupa zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini syahwat. Mendahulukan kebencian Allah di atas dibanding dengan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah, yaitu syubhat masuk dalam aliran-aliran sesat tadi. Yang Syiah Rafidhahnya yang sesat demikian keji mereka tuduhannya kepada keluarga Rasul. Istri Rasul dituduh berzina. Kekejian pemikiran mereka yang rusak ruwet. Dan Qur'annya berbeda dengan Qur'an kaum muslimin. Dan berbagai macam bentuk pengkultusan yang na'udzubillah min dzalik. Radikalisme terus berbagai macam bentuk dijajahkan oleh mereka untuk menyesatkan kaum muslimin dari jalan yang lurus. Mereka membenci orang mukmin tadi. Yukrihu. Mereka benci orang mukmin yang berpegang teguh dengan sunnah tadi karena tidak sejalan dengan mereka. Bahkan bukan sekedar membenci, dikafirkan oleh mereka, na'udzubillah. Apa kata Rasulullah SAW? Man kafara mu'minan ya'udu ilaih. Barang siapa yang mengkafirkan orang mukmin bisa kembali kekafirannya kepada dia. La haula wala quwata illa billah. Dibenci mereka dikarenakan enggak sejalan. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW, berbahagialah orang-orang yang asim, yang mereka terus berpegang dengan sunnah dikala umat manusia pada rusak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dan senantiasa diberikan taufik untuk beramal amalan soleh dan taat kepada Allah dan mendoakan kebaikan untuk pemerintah dan bangsa dan negara dan masyarakatnya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa lil muslimin wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.